Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indosiar yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan kitab Hidayatul Hayara, bimbingan bagi orang-orang yang bingung, oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yakni yang membahas tentang bukti-bukti dan tanda-tanda akan adanya atau datangnya kenabian di dalam kitab-kitab terdahulu. Yani dalam kitab Taurat dan Injil, di dalam berita-berita langit yang sampai kepada mereka sudah ada berita tentang akan datangnya seorang nabi dengan ciri-cirinya, dengan kisahnya, bahkan dengan penjelasan tempat hijrahnya. Oleh karena itu, sekarang akan kita bahas mengapa kok Yahudi ada di Madinah. Padahal Madinah adalah Jaziratul Arab. Jaziratul Arab artinya negerinya orang-orang Arab. Kenapa Yahudi bisa ada di sana? Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah jelas jawabannya dengan beberapa riwayat kemarin, bahwa mereka ke Madinah menunggu kedatangan seorang nabi. Menunggu kedatangan seorang nabi yang mereka mengetahui dari kitab-kitab mereka bahwa Madinah adalah tempat hijrahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita sampai pada ucapan Ibn Qayyim rahimahullah, qala Abu Sa'id rahimahullah, falamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah ta'akhbarahu abi hadzal khabar. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diberitakanlah oleh bapakku berita ini. Faqala Nabi SAW, lau aslama Zubair wa dawuhu min ru'asai Yahud, la aslamat Yahudu kulluha, innamahum lahum taba'un. Riwayat ini dinukil pula oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dan juga di dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Abu Nu'aim Al-Asbahani memasukkan riwayat ini di dalam dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian. Karena disebutkan di sini bahwasanya beliau mendapatkan berita dari bapaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau aslama Zubair wa dawuhu min ru'asai Yahud." Kalau Zubair masuk Islam dan juga kerabatnya, keluarganya dari tokoh-tokoh Yahudi masuk Islam saat itu, maka akan masuk Islam seluruh Yahudi. Karena Yahudi kulluhum innama hum lahum taba'. Karena mereka ngikut keluarga tersebut karena dia adalah tokoh-tokoh Yahud. Wa qala An-Nadhr ibn Salamah, dia berkata, haddatsana Yahya ibn Ibrahim an Salih ibn Muhammad, dari bapaknya dari Asim ibn Amr ibn Umar ibn Qatadah, dari Mahmud ibn Labid, dari Muhammad ibn Maslamah, qala lam yakun fi bani Abdul Ashhal illa yahudiyun wahid yuqalu lahu Yusha. Fasami'tuhu yaqul wa inni gulam wa inni lagulamun qad adallakum khuruju nabiyyin yub'ath min nahwi hadzal bait, thumma ashara bi yadihi ila nahwi baitillahil haram, faman adrakahu falyusaddiqhu. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم حسدا وبغيا. Diriwayatkan oleh Nadhr ibn Salamah dengan sanadnya sampai kepada Muhammad ibn Maslamah. Sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu Muhammad ibn Maslamah dengan nama beliau sendiri sudah cukup menjadi bukti berita-berita tentang akan datangnya seorang Nabi. Mengapa? Karena sahabat yang mulia ini bernama Muhammad ibn Maslamah. Bayangkan sudah dikasih nama Muhammad. Mengapa? Diriwayatkan di dalam riwayat hidup beliau, sahabat yang mulia ini, beliau dinamakan Muhammad oleh orang tuanya karena orang tuanya mendengar dari Yahudi akan datang seorang Nabi namanya Muhammad. Maka keluarganya berharap kalau anak ini kelak akan menjadi orang yang mulia. Atau mereka menganggap berarti nama tersebut nama kemuliaan. Maka dinamakanlah anaknya dengan nama Muhammad ibn Maslamah. Ini keistimewaan beliau bernama Muhammad sebelum kenal Islam. Sudah dikasih nama Muhammad. Qala, dia menceritakan. Lam yakun fi bani Abdil Ashhal illa Yahudiyun wahid. Tidak tersisa dari suku Bani Abdil Ashhal kecuali satu Yahudi saja yang bernama Yusha. Fasami'tuhu yaqul, kata Muhammad bin Maslamah, aku pernah mendengar dia berkata, wa innilah gulam, sedangkan aku dalam keadaan masih kecil atau masih remaja. Aku masih dalam keadaan gulam. Orang itu berkata, qad adallakum khuruju nabiyyin yub'ats min nahwi hadzal bait. Sungguh sudah waktunya bagi kalian keluarnya nabi yang akan diutus dari arah bait itu. Yang dimaksud al-bait adalah baitillahil haram, Mekah. Mengapa? Karena beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Tsumma asyara biyadihi ila nahwi baitillahil haram. Kemudian dia mengisyaratkan dengan tangannya ke arah baitillahil haram, ke arah Ka'bah. Akan diutus dari arah sana, dari arah Mekah. Terus berkata lagi Yusha, faman adrakahu falyusaddiqhu. Siapa yang mendapatinya, siapa yang ketika diutus nabi tersebut dia masih hidup, siapa yang mendapatinya, falyusaddiqhu, hendaklah dia percaya kepadanya. Fabu'itsa Rasulullah SAW fa'aslamna. Maka diutuslah Rasulullah SAW di Mekah, fa'aslamna. Maka kami pun masuk Islam. Wa huwa baina adhhurina, sedangkan dia masih ada di tengah-tengah kami. Walam yuslim, tapi enggak masuk Islam. Lihatlah keanehan ini. Yahudi tadi yang bernama Yusha tadi menghabarkan akan datang seorang nabi dari arah sana. Kalau datang nanti dan kalian masih sempat bertemu dengannya, percayalah kepadanya. Berimanlah kepadanya. Ternyata ketika benar-benar diutus dari Mekah Rasulullah SAW, maka kami masuk Islam. Karena mendengar dari Yusha tadi, sedangkan Yusha-nya masih ada di tengah-tengah kami, masih hidup. Walam yuslim, tapi gak mau masuk Islam. Limada, mengapa demikian? Jawabannya hasadan wa baghyan. Karena kedengkian, karena kezaliman. Tahu dia, hati kecilnya tahu itu Nabi. Tetapi mereka tidak mau kalau Nabi itu dari kalangan Arab. Mereka tidak ridho, mereka dengki kalau Nabi diutus dari selain mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya. Padahal mereka yakin. Mereka menentangnya, padahal mereka yakin. Mengapa? Zulman wa uluwa. Karena zalim dan karena sombong. Gengsi, hasad, dengki. Berkata Nadhr, wa haddathana Abdul Jabbar ibn Sa'id. Menyampaikan kepada kami Abdul Jabbar ibn Sa'id. Dari Abi Bakar ibn Abdullah al-Amiri. Dari Salim ibn Yasar. Dari Ammarah ibn Khuzaimah ibn Thabit. Beliau berkata, ma kana fil Aus wal Khazraj rajulun awsafa li Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Abi Amir ar-Rahib. Disebutkan dengan sanadnya oleh Nadhr sampai kepada Ammarah ibni Khuzaimah ibni Thabit. Beliau berkata, tidak ada satu orang pun di kalangan Aus dan Khazraj yang bisa mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang lebih kenal, enggak ada yang lebih tahu daripada Abu Amir Ar-Rahib. Tidak ada yang lebih tahu tentang ciri-ciri Nabi yang akan datang kecuali Abu Amir Ar-Rahib. Kana ya'lafal Yahud, karena dia ini dekat dengan Yahudi. Wa yusailuhum 'aniddin, dan sering bertanya-tanya tentang agama. Wa yukhbirunahu bi sifati Rasulillah, dan mereka Yahudi menghabarkan kepadanya tentang sifat-sifat Rasulullah yang akan datang. Wa anna hadhihi daru hijratihi, mereka menjelaskan bahwasanya Madinah adalah negeri hijrahnya. Tsumma kharaja ila Yahudi Taima fa akhbaruhu, kemudian dia keluar ke Yahudi di suku lain, yaitu Yahudi Taima namanya. Fa akhbaruhu bimitsli dzalik, ternyata Yahudi Bani Taima juga sama menceritakan tentang ciri-ciri Nabi yang akan datang dan mengatakan bahwa Madinah adalah tempat hijrahnya. Tsumma kharaja ila Syam, kemudian Abu Amir Ar-Rahib ini pergi ke Syam. Fasala Nasara, bertanya-tanya di Syam kepada Nasrani yang ada di sana tentang Nabi yang akan datang. Fa akhbaruhu bi sifati Rasulillah, dikhabarkan pula dengan sifat-sifat Rasulullah SAW seperti apa yang dikhabarkan oleh Yahudi di Madinah, Yahudi di Taima, sama. Wa anna muhajirahu Yathrib, dikhabarkan pula oleh Nasrani yang ada di Syam bahwa tempat hijrahnya adalah di Yathrib. Yathrib adalah nama lain dari Madinah. Faraja Abu Amir wa huwa yaqul, maka pulanglah Abu Amir kembali ke Madinah dan berkata, ana ala dinil hanifiyah, aku mengikuti agama hanifiyah. Wa aqama mutarahiban wa labasal masuh, mulailah dia menjadi seperti rahib yang hanya beribadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian al-masuh, pakaian khusus para rahib. Wa zama annahu ala dini Ibrahim, dan berkata, aku mengikuti agamanya Ibrahim. Wa annahu yantadir khurujan nabi, dan bahwasanya dirinya sedang menunggu datangnya seorang nabi. Berarti Abu Amir Ar-Rahib percaya dengan berita-berita dari Yahudi di Madinah, Yahudi Taima, dan Yahudi dan Nasrani di Syam bahwasanya akan datang seorang nabi yang ciri-cirinya begini begitu. Maka dia berkata, aku tunggu nabi tersebut dan aku akan beribadah kepada Allah sampai nabi datang. Tayyib. Wa aqama ala ma kana alaihi. Falamma dhahara, ketika muncul Rasulullah SAW, ketika diutus Rasulullah SAW bi Makkah, di Makkah, lam yakhruj ilaihi wa aqama ala ma kana alaihi, dia justru tidak mendatangi nabi tersebut. Justru dia tetap dalam keyakinannya, tetap dalam ibadahnya sampai nabi hijrah ke Madinah. Mengapa kok dia tidak mau masuk Islam padahal awalnya berkata menunggu? Hasadahu wa bagha wa nafaq, orang ini juga sama memiliki kedengkian, melampaui batas, sombong, wa nafaq, dan memiliki sifat kemunafikan. Wa ata an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala ya Muhammad bima bu'itta, wahai Nabi Muhammad, atau wahai Muhammad, engkau diutus membawa apa? Itu pertanyaannya. Qala bil hanifiyah, dijawab, aku membawa al hanifiyah, ajaran tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Qala anta tukhlisuha bighairiha, apakah engkau mencampurnya dengan sesuatu yang lain? Kata Nabi SAW, ataitu biha bayda'a, aku datangkan Hanafiyah yang putih bersih. Aina ma kana yukhbirukal ahbar minal Yahudi wan Nasara min sifati. Mana berita-berita yang sampai kepadamu dari Yahudi dan Nasara tentang sifat-sifatku? Rasulullah SAW tahu kalau orang ini sudah pernah bertanya kepada Yahudi, sudah bertanya kepada Nasrani, sudah bertanya kepada sekian banyak mereka. Maka kata Nabi, aina ma kana yukhbiruk, mana yang dikhabarkan oleh mereka kepadamu tentang sifat-sifatku? Mana yang dikhabarkan oleh Yahudi dan Nasrani kepadamu tentang sifat-sifatku? Faqala Abu Amir Rahib ini berkata, lastalladhi wasafu, engkau tidak seperti yang disifatkan oleh mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berdusta. Dan benar, memang dia berdusta karena apa yang dikhabarkan oleh Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah maupun yang ada di Syam sama. Persis ciri-cirinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuma satu mungkin kalau bisa dikatakan ada yang berbeda. Yahudi sering menambahkan, tetapi Nabi yang akan datang dari turunan mulia, yaitu turunan mereka, Yahudi. Dan ini kedustaan Yahudi, kedustaan mereka. Sejak dulu seluruh nabi-nabi diutus dari Bani Israel katanya. Iya, memang nabi-nabi kebanyakan dari mereka, dari Bani Israel. Tetapi bukan berarti Allah tidak berhak untuk mengutus seorang nabi dari kalangan Arab. Karena itu pun dari turunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dari Nabi Ismail alaihis salam. Qala kadzabta, engkau berdusta. Faqala ma kadzabtu, kata orang tadi, aku tidak berdusta. Faqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah menjawab, al-kadzibu amatahu Allah wahidan tarida. Sang pendusta itu biasanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian, terusir. Qala amin. Orang itu menjawab amin katanya. Astagfirullah. Tsumma raja'a ila Makkah wa kana ma'a Quraisy yattabi' dinahum. Maka orang ini kembali ke Mekah bersama Quraisy dan ikut agama Quraisy yang waktu itu masih musyrikin. Wa taraka ma kana 'alaihi, bahkan dia meninggalkan agama dia sendiri yang tadinya dia beribadah kepada Allah dengan tauhid, dengan mengesakannya, dengan hanifiyah, dia tinggalkan, berubah jadi musyrikin. Na'udzubillah. Bertemu Nabi, bukan masuk Islam, maka malah sebaliknya meninggalkan al-hanifiyah yang dia pegang. Falamma aslama ahlu ta'if lahiqa bisyam. Ketika ta'if juga masuk Islam, penduduk ta'if juga masuk Islam, penduduk Mekah masuk Islam, maka dia lari ke Syam. Famata biha taridan ghariban wahida. Maka dia pun mati di perjalanan sendirian, dalam keadaan terusir, dalam keadaan asing, tidak ada orang yang kenal dengannya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.